الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله، kembali kita melanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitabi Wassunnah, dan kita masih dalam pembahasan tentang hukum-hukum seputar hukuman atau hukum had bagi seorang yang mengkonsumsi khamr atau mengkonsumsi obat-obat, minuman, makanan dan yang semisalnya yang memabukkan. Lalu berkata al-muallif rahimahullah ta'ala, hukmul ittijar bil mawadil mukhaddirah, hukum berdagang, hukum memperjualbelikan benda-benda yang memabukkan tersebut. Baik dari jenis tanamannya seperti ganja dan bahan-bahan narkotika, atau yang sudah diolah menjadi sesuatu yang memabukkan. Warada an-nahyu an Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam fi tahrim bai'il khamri. Telah datang hadis larangan dari Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam tentang diharamkannya menjual khamr. Faqad rawa Jabir رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال، جابر رضي الله عنه meriwayatkan dari Nabi صلى الله عليه وسلم bahwa beliau bersabda، إن الله حرم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام. Sesungguhnya Allah عز وجل mengharamkan untuk menjual khamr, bangkai babi, demikian pula patung-patung berhala-berhala, seluruhnya diharamkan. Jika diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka penghasilan dari memperjualbelikan benda-benda tersebut adalah dari penghasilan yang haram. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim wali qawlihi sallallahu alaihi wasallam, dan berdasarkan sabda Nabi alaihi salatu wasallam, innallaha idza harrama syai'an harrama thamanah. Sesungguhnya Allah azza wajalla apabila mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan pula hasil penjualannya itu. Hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Al-Imam Ahmad. Walidha qala al-ulama, oleh karena itu para ulama mengatakan, innama harrama Allahu lintifa'a bihi yahrumu bay'uhu wa aklu thamanihi. Sesungguhnya sesuatu yang Allah Subhanahu wa taala haramkan untuk dimanfaatkan, maka diharamkan pula untuk menjualnya. Ini kaidah yang disebutkan oleh para ulama. sesuatu yang diharamkan untuk dimanfaatkan, maka diharamkan menjualnya dan memanfaatkan hasil dari penjualan tersebut. Dan bahkan segala hal yang berkaitan dengan khamr menyebabkan seseorang dilaknat Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam fil khamri asharatan, bahwa Allah azza wa jalla, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat 10 orang yang berkaitan dengan khamr. Asiraha, orang yang membuatnya, yang memerasnya, yang membuat pabriknya, yang mengolahnya. Ini semua termasuk dalam asiraha. Wa mu'tasiraha, dan yang diolah. Yani khamr itu sendiri diharamkan dan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa syaribaha wa hamilaha, yang mengkonsumsinya, yang membawanya, kurirnya. Wal mahmulata ilaih, yang dibawakan kepadanya. Wasaqiyaha, yang menuangkannya. Wabai'aha, yang menjualnya. Waakila thamaniha, yang memakan hasil penjualannya. Wal mushtari laha, wal mushtarat lahu, dan yang membelinya dan yang dibelikan untuknya, seluruhnya dilaknat oleh Allah tabaraka wa ta'ala. ولما كانت المخدرات يتناولها اسم الخمر, maka tatkala benda-benda yang mabukan ini, al-mukhaddirat, narkoba, ini termasuk dalam keumuman nama khamr, memabukan, merusak akal. Fa inna an-nahya 'an bai'il khamri yatanawalu hadhihi al-mukhaddirat syar'a, maka sesungguhnya larangan dari menjual khamr itu termasuk al-mukhaddirat, ini termasuk segala jenis benda-benda yang apabila seseorang mengkonsumsinya menyebabkan seseorang menjadi mabuk. Fala yajuzu bai'uha idzan, maka berarti tidak diperbolehkan untuk diperjualbelikan. Wa yakunul malul muktasabu minal ittijari biha haraman, dan harta yang diperoleh dari memperdagangkan benda-benda yang memabukkan tersebut merupakan penghasilan yang haram. Ini ma'asyara ikhwah rahimakumullah yang berkaitan dengan hukum-hukum seputar hukum had bagi seorang peminum khamar, pecandu narkoba. Dan alhamdulillah kita telah menyelesaikannya, dan berikutnya kita akan memasuki pembahasan tentang hukum had dari seorang yang mencuri. Namun sebagai tanbih bahwa ada beberapa riwayat yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antaranya hadis riwayat Abi Daud dari Muawiyah bin Abi Sufyan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan idza syaribul khamra fajliduhum, ثم إذا شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فجلدوهم ثم إن شربوا فاقتلوهم. Apabila mereka meminum khamar, maka cambuklah mereka. Apabila mereka mengulangi kali yang kedua, maka cambuklah mereka. Apabila mereka mengulangi kali yang ketiga, maka cambuklah mereka. Lalu apabila mereka mengulangi minum khamar kali yang keempat, maka bunuhlah mereka. Maka bunuhlah mereka. Dan masih ada riwayat-riwayat yang lain yang sahih diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang secara zahir hadis ini menunjukkan bahwa seorang yang minum khamar hingga 4 kali setelah ditegakkan hukum had 3 kali namun dia tidak jera dan dia masih mengulanginya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk membunuh. Memerintahkannya untuk membunuh. Sementara telah kita terangkan sebelumnya dan diterangkan oleh al-muallif rahimahullah ta'ala bahwa hukum had bagi seorang pecandu khamr adalah dicambuk 40 kali. Ini yang diamalkan oleh Rasul alaihi salatu wasalam dan diamalkan pula oleh Abu Bakar As-Siddiq, yang menunjukkan bahwa hukum had 40 kali cambukan. Lebih dari itu kembali kepada ijtihad imam. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala mencambuk hingga 80 kali. Lalu bagaimana dengan hadis ini? Oleh karena itu, ma'asyara ikhwan rahimakumullah, hadis ini dijadikan hujjah oleh sebagian para fuqaha, di antara Ibn Hazm rahimahullah, yang berpendapat bahwa apabila seseorang telah ditegakkan hukum had 3 kali, setiap kali dia minum khamar maka dia dicambuk kali yang kedua, kali yang ketiga, kali yang keempat dia masih mengulanginya, maka para ulama sebagian ahlu zahir dan yang lainnya berpendapat dibunuhnya seorang yang sampai kali yang keempat namun dia tidak jera dengan hukum cambukan tersebut. Hadis ini ma'asyara alaikum warahmatullah, hadis yang sahih dan tidak diragukan tentang kesahihannya. Namun para ulama dalam memahami hadis ini ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama yang telah kita sebutkan bahwa hadis ini dianggap sebagai hadis yang muhkam yang tetap bisa diamalkan, sehingga jika kali yang keempat hukuman cambuk tidak membuat dia jera, maka yang keempat adalah dibunuh. Sebagian para ulama menganggap bahwa hadis ini adalah hadis yang kaitan dengan hukum ta'zir, bukan sebuah hukum yang ditetapkan kali yang keempat harus dibunuh, namun dikembalikan kepada ijtihad penguasa. Apabila penguasa melihat bahwa sebuah kemaslahatan apabila ditegakkan hukum membunuh seorang pecandu khamar yang tidak membuat dia jera dengan 3 kali hukum had cambuk, maka yang keempat membunuhnya ini lebih maslahat, maka ditegakkan. Namun jika tidak, maka tidak ditegakkan. Sebagian para ulama, yaitu pendapat mayoritas para ulama, mengatakan bahwa hukum ini merupakan hukum yang pernah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal-awal Islam. Namun kemudian setelah itu hukum ini mansukh sehingga tidak lagi diamalkan. Sehingga tidak lagi diamalkan. Dan ini yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah taala ketika menerangkan hadis ini, Kata beliau, wa innama kana hadza fi awwalil amri tsumma nusikha. Bahwa ini, hadis ini menerangkan tentang hukum pertama kali sebelum dihapus. Sebelum dihapusnya hukum ini, kemudian setelah itu hukum ini pun dihapus dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuh seorang yang minum khamar hingga 4 kali. Dan mereka menganggap bahwa ini adalah hadis yang mansukh. Demikian pula Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah taala, beliau menerangkan dalam As-Siyasatu Syar'iyyah, kata beliau, wa amma haddu syarib fa innahu thabitun bi sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimina min wujuh wa thabata anhu annahu jalada asy-syarib ghayra marrah huwa wa khulafa'uhu wal muslimuna ba'dahu wal qatlu 'inda aktsaril ulama mansukh. Adapun hukum had bagi seorang pecandu khamar, hal ini thabit berdasarkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan kesepakatan kaum muslimin setelahnya. Dan telah sahih Nabi alaihi salatu wasallam mencambuk seorang peminum khamar bukan hanya sekali. Demikian pula yang diamalkan oleh al-khulafa ar-rasyidun dan kaum muslimin setelahnya. Adapun membunuh pecandu khamar, menurut pendapat mayoritas para ulama, hukumnya telah mansukh. Hukumnya telah mansukh. Dan demikian pula beliau menyebutkannya dalam majmu' al-fatawa. Kata beliau, wa aktsaru ulama la yujibuna al-qatl bal yaj'aluna hadha al-hadith mansukhan wa huwa al-mashhur min madahib al-a'immah. Bahwa mayoritas para ulama tidak mengharuskan atau tidak mewajibkan dibunuhnya pecandu khamar, namun mereka menganggap ini adalah hadis yang telah terhapus hukumnya, mansukh. Dan ini pendapat yang masyhur dari madhab-madhab para ulama. Naam. Dan bahkan Al-Mundhiri rahimahullah ta'ala, beliau menukil dari sebagian para ulama, kata beliau, ajma' al-muslimun ala wujubil had fil khamr wa ajma'u ala annahu la yuqtal idha takarrara minhu illa ta'ifatun syadzah. Sepakat kaum muslimin tentang wajibnya menegakkan hukum had bagi seorang pecandu khamr, dan ulama sepakat bahwa tidak dibunuh apabila terjadi pengulangan seseorang yang meminum khamar, kecuali ada sedikit kelompok yang mereka berpendapat dibunuh setelah 4 kali. Wa huwa 'indal kafati mansukh, namun dalam pandangan seluruh para ulama mereka menganggap bahwa hadis tersebut adalah hadis yang mansukh. Hadis yang telah terhapus hukumnya, sehingga kembali kepada hukum asal, yaitu hukum had. Hukum had. Dan apa yang disebutkan ini tentang hukum mansukhnya telah diriwayatkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tirmidzi dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa beliau mengatakan, inna man syarib al-khamra fajliduhu fa in 'ada fi ar-rabi'ati faqtuluh. Siapa yang minum khamar, cambuk dia. Apabila dia mengulangi kali yang keempat, maka bunuh dia. Lalu kata beliau, thumma utiya an-nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da dhalik bi rajulin qad syarib al-khamra fi ar-rabi'ati fa darabahu wa lam yaqtulhu. Kemudian dihadapkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seseorang yang telah minum khamr kali yang keempat, namun Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap mencambuknya dan tidak membunuhnya. mencambuknya dan tidak membunuhnya. Hadis ini sahih. Nah, hadis inilah yang kemudian menjadi sebab khilaf. Mengapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak membunuhnya pada kali yang keempat, padahal beliau telah mengatakan sebelumnya. Mayoritas para ulama memahami dari hadis ini bahwa hukum membunuh pada kali yang keempat adalah mansukh. Sebagian ulama memandang bahwa ini kembali kepada hukum ta'zir, kembali kepada ijtihad penguasa. Apabila penguasa memandang untuk membunuhnya lebih mendatangkan maslahat, maka diperbolehkan untuk membunuhnya. Wallahu ta'ala alam bisawab. Sampai di sini ikhwan, semoga memberi manfaat kepada kita sekalian. Wa akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu, hafizakumullah.